meriwayatkan dari Abu Haytham dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menafsirkan bahwa Wail adalah lembah di neraka Jahannam. Nah, mungkin ini adalah penafsiran yang lemah. Karena itu seperti yang saya sebutkan tadi bahwa asal penggunaan di dalam bahasa Arab bahwa Wail adalah kalimat ancaman, kehancuran, ancaman, kesengsaraan bagi siapa yang ditujukan di dalam konteks ayat. Kalau dikatakan wailul lil mutaffifin, celakalah, merugilah orang-orang yang melakukan tafif, kecurangan. Bagaimana itu al-mutaffifin? Diterangkan di ayat berikutnya, siapa itu al-mutaffifin? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Itu mereka adalah manusia atau orang-orang yang kalau mereka meminta untuk ditakarkan untuk mereka, maka mereka minta supaya disempurnakan, dicukupkan. Tapi sebaliknya wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun. Tapi sebaliknya, kalau mereka yang memberikan takaran kepada orang lain, kepada manusia, atau menimbang untuk mereka, yusirun, mereka berbuat curang, mereka mengurangi. Ya. Ini yang mutaffifin. Itu orang-orang yang mengurangi takaran maupun timbangan. Kalau sesuatu barang dijual dalam bentuk literan atau yang semisal dengan itu, maka itu disebut takaran, ditakar. Ya, disebut kail dalam bahasa Arab. Kalau dijual dengan ditimbang, maka dia disebut dengan wazan. Disebut dalam dengan nama wazan, dengan nama timbangan di dalam bahasa Arab. Ya. Demikian. Jadi wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang melakukan tafif, orang-orang yang berbuat kecurangan, yaitu orang-orang yang apabila mereka meminta kepada manusia timbangan untuk mereka, mereka minta supaya dicukupkan. Tapi sebaliknya, kalau mereka menimbang untuk orang atau menakar untuk manusia, maka mereka berbuat kecurangan. Dan perbuatan yang seperti ini adalah perbuatan yang tercela dan terlarang. Ya, bahkan dia terhitung sebagai salah satu perbuatan dari dosa besar. Karena itu, di awal ayat sudah disebutkan wailun, celaka, dan kehancuran bagi mereka. Kemudian setelah itu diingatkan akan bahayanya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah orang-orang yang melakukan seperti itu, tidakkah mereka yakin bahwa mereka akan dibangkitkan? Yaumin 'adzim, untuk menyongsong hari yang sangat dahsyat. Yauma yaqumun nas li rabbil 'alamin. Hari tatkala manusia berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, untuk mempertanggungjawabkan setiap apa yang mereka lakukan. Ya. Maka mengurangi timbangan adalah hal yang tercela di dalam syariat dan dosa yang besar. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim telah terdapat sejumlah peringatan tentang hal ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala memerintah supaya kita memenuhi timbangan dan berlaku adil di dalam menimbang. Allah berfirman, wa aqimul wazna bil qist wa la tuqsirul mizan. Dan penuhilah timbangan dengan penuh keadilan dan jangan kalian mengurangi timbangan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa awful mizana wa awful kaila wal mizana bil qist. Dan penuhilah takaran dan timbangan dengan keadilan. Ya. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani seorang jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana liyaquma an-nas bil qist." Sungguh kami telah mengutus para rasul kami dengan kejelasan-kejelasan, dan kami turunkan kepada mereka kitab dan timbangan supaya mereka menegakkan hal tersebut di tengah manusia dengan keadilan. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam jumlah perintah yang diperintah dan peringatan akan sejumlah larangan di dalam surah Al-Isra, wa awful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dan penuhilah takaran apabila kalian menakar, dan hendaknya kalian menimbang dengan timbangan yang adil, timbangan yang jujur, timbangan yang tepat. Sungguhnya hal tersebut yang paling baik untuk kalian dan sebaik-baik akibat. Ya. Dan dimaklumi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Syu'aib alaihi salam kepada kaumnya dan memberikan peringatan-peringatan kepada mereka. Dan salah satu sebab kehancuran kaum Nabi Syu'aib alaihi salam, karena kaum beliau mereka mengurangi timbangan dan mengurangi takaran. Maka hal tersebut, kisah tentang kaum Nabi Syu'aib ini diabadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi umat. Ya. Allah menyebutkan di surah Al-A'raf, wa ila madyana akhakum syu'aiban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr. Dan kepada Madian Allah mengirim atau mengutus dari mereka saudara mereka Syu'aib menjadi nabi. Beliau menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada ilah bagi kalian selain darinya. Qad ja'akum bayyinatun min rabbikum, sungguhnya telah datang kepada kalian kejelasan dari Rabb kalian. Awfal kaila wal mizan, maka timbangilah, penuhilah takaran dan timbangan. Wala tabakhasun nasa asya'ahum, dan jangan kalian kurangi apa-apa yang merupakan milik manusia. Nah, itu seruan Nabi Syu'aib. Kemudian setelah mereka menyimpang dan membangkang, Allah terangkan bagaimana akibat perbuatan kaum Nabi Syu'aib. Allah firman setelah beberapa ayat, "Akhadat kumur rajafah fa asbahu fi darihim jathimin." Maka mereka pun dijemput ya, oleh rajafah. Mereka dijemput oleh rajafah, oleh suara yang sangat keras sekali, lebih dahsyat daripada halilintar, sehingga menghancurkan hati-hati mereka. Nah, itu kemudian mereka pun di rumah mereka dalam keadaan telah menjadi mayat, telah menjadi bangkit. Adalah hanya sekedar suara yang sangat keras yang menghantam mereka. Nah, ini disebutkan di dalam surah Al-A'raf. Dalam surah Hud diterangkan juga keadaan mereka. Allah berfirman, wa ila madyana akhahum syu'aiban. Dan kepada Madian Allah mengutus saudara mereka Syu'aib. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian ilah sembahan selainnya. Wala tanqusul mikyal wal mizan, jangan kalian mengurangi takaran dan mengurangi timbangan. Inni arakum bikhair, sekarang ini saya melihat kalian dalam keadaan masih baik. Wa inni akhafu alaikum adzab yawmin muhit. Tapi saya khawatir kalau kalian masih seperti itu, saya khawatir atas kalian siksaan suatu hari yang akan menyeluruh siksaannya terhadap kalian. Wa ya qaumi awful kaila wal mizana bil qist. Wahai kaumku, sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan keadilan. ولا تبخس الناس أشياءكم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Dan jangan kalian mengurangi apa-apa yang menjadi milik manusia. Dan jangan pula kalian berjalan di atas muka bumi dalam keadaan melakukan kerusakan. Surah Nabi Syuaib. Kemudian di